Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Qa'il fi kitabihi an-nabiyihi salawatullah wa salamu alaihi wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala fi risalati ahli al-qasimi lamma sa'aluhu an aqidatih والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية وجبرية. بارك الله فيكم. الفرقة الناجية. Sikap mereka selalu mengambil sikap pertengahan di dalam segala hal. Dalam hal ini fi babi af'alihi ta'ala, di dalam menyikapi af'al perbuatan Rabbuna Jalla fi'ula, mereka selalu mengambil sikap pertengahan antara siapa? Antara ha'ulai al-qadariyah wal-jabriyah. Thumma yaqul ma'ali syekh Dr. Salih bin Fauzan hafizahullah ta'ala, lama dhakara syekh rahimahullah ta'ala fi awali risalati usul al-iman wahiyya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imani bil qadari khairi wa syarrih wa bayyana annahu ala kitati salaf fi asma'illahi wa sifatihi mukhalifan bithalika firqatai al-mu'attilah wal-mushabbihah wal-mathilah qarrara hadhal asl. Setelah syekh menyebutkan di awal risalah beliau tentang usulul iman yang enam itu, kemudian beliau menjelaskan dengan tegas bahwa beliau berada di atas akidah salaf di dalam menetapkan asma wa sifat. Berbeda halnya dengan mereka-mereka al-mu'tilah wal musyabbihah dan mumatsilah. Dalam kesempatan ini beliau mengulang kembali prinsip yang beliau yakini di dalam afalullah azza wa jal, alladhi huwa dakhilun fil imani billah. Prinsip ini masuk dalam lingkup keimanan seseorang kepada Allah azza wa jal. Li'anal iman billah yashmal al-iman bitauhidir rububiyah wal iman bitauhidil uluhiyah wal iman bitauhidil asma wa sifat. Ini masuk semua, sudah kita lewati di awal risalah. ثم ذكر فيه هذه الجملة ما يتعلق بالأصل الأخير وهو الإيمان بالقدر. Dan Syekh rahimahullah ta'ala pada kesempatan ini ingin menjelaskan barakallahu fikum, yaitu tentang al-iman bil-qadar. Lian hadza waqa'a fihi khilafun wa tafarruqun baina tawa'ifil qadariyah wal jabriyah. Persoalan ini, al-imanu bil qadar khairihi wa syarrih, barakallahu fikum, rukun iman ke-6, itu banyak sekali mereka-mereka annas yang tidak menempuh jalan kebenaran sehingga mereka menyimpang darinya, seperti dua firqah yang ma'ruf dalam bab ini, Al-Qadariyah dan Jabriyah. Suma yaqul hafizahullah ta'ala, amma al-qadariyatu fal murad bihim alladhina yanfauna al-qadar. Qadariyah, mereka adalah sekte yang memiliki ideologi meniadakan takdir, artinya tidak mempercayai adanya takdir, menghapus, menafikan. Wahumul mu'tazilah. Siapa mereka? Mu'tazilah Atba Wasil bin Auta, para pembela dan pengikut setia Wasil bin Auta. Summu bil Mu'tazilah li'annahum i'tazalu majlis Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Mereka digelari Mu'tazilah karena mereka i'tazalu, ya. Barakallahu fikum, dari siapa? Dari majlisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Wa kawwanu lahum jama'atan wa tabannaw madhhaban fi tauhid yukhalifu madhhab ahli sunnati wal jamaah. Mu'tazilah ini setelah mereka menyingkir dari majlis Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, mereka menetapkan satu mazhab khusus, satu jamaah khusus di dalam bab tauhid yang tentu menyelisihi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini mereka. Wa aidan fi usulil iman, demikian pula tidak hanya dalam masalah tauhid, dalam masalah prinsip-prinsip keimanan. Ja'alu lahum usulan ghairaha wa hiya al-usulul khamsah, mereka memiliki prinsip tersendiri, prinsip lain yang menyelisih mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aidan, ada lima prinsip dalam usulul iman menurut mereka Al-Mu'tazilah. Al-awwal at-tauhid, ya, mereka juga punya tauhid. Khawarij juga punya tauhid. Al-firaq al-mawjudah fi hadzal asr, fi asrina hadza, lahum tauhid. Bahkan mereka bela tauhid. Perjuangkan tauhid. Nah. Mati-matian. Apa yang mereka punya mereka infakkan untuk memperjuangkan tauhid. Dan seterusnya. Tetapi apa yang mereka inginkan darinya? Wa yuridun bihi nafyas sifat. Barakallahu fikum, racun yang dicampuri, dibalut dengan madu. Terlihat manis. Covernya luar biasa, menggoda. Bungkusnya, barakallahu fikum, secara zahir laris. Karena tauhid. Asas dakwah para rusul, gimana tidak tergoda? Tetapi racun yang mereka sembunyikan, bisa yang sangat mengerikan. Ternyata di balik itu adalah nafyus sifat. Ini yang mereka inginkan. Nah, samuna nafyus sifat tauhidan, menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, itu tauhid menurut versi mereka. Li'anna itsbat as-sifat yaqtadi ta'addud al-alihah indahum. Kenapa mereka tidak menetapkan sifat? Kalau kita menetapkan sifat berarti ilahnya banyak. Enggak cuma satu. Ya. Barakallahu fikum. Berarti mereka menuduh Ahlus Sunnah menyembah banyak ilah. Karena Ahlus Sunnah menetapkan sifat lillahi azza wa jalla. Ini pertikaian kita dengan mereka. Wasani al-adl wa yuridun bihi nafyal qada' wal qadar. Manis. Ya. Apa? Menegakkan keadilan. Nah. Bahkan sila kita. Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Keadilan luar biasa. Tapi apa yang mereka inginkan dari sini? Ternyata yuridun bihi nafyal qada' wal qadar. Mereka ingin menolak qada' dan qadar. Ketetapan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla bersembunyi di balik keadilan, dan ini banyak. Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, delik, ya, berpakaian Ahlus Sunnah di masa kita. Intabihu, wahati-hati. Li'annahum yaqulun itsbat al-qada' wal qadar yalzam 'alaihil jur wa dzulm fi haqqillah ta'ala. Jika kita menetapkan, mempercayai adanya takdir, berarti mengharuskan darinya kezoliman. Ya, adanya kezoliman, nah, pelanggaran di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka. Haitsu yu'adzib au yu'adzib ibadahu, haitsu yu'adzibu ibadahu ala syai'in qaddarahu alaihim. Bentuknya seperti ini. Ia mengazab hambanya, ya, dengan sesuatu yang telah ditakdirkan kepadanya. Ini mereka. Sehingga mereka tidak mau barakallahu fikum menetapkan al-qada wal qadar. Kalau kita tetapkan berarti Allah Azza wa Jalla zalim. Nah, tidak adil. Karena dia menyiksa hambanya dengan sesuatu yang telah ditetapkan untuknya. Asalis, usul mereka. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Manis. Ya. Barakallahu fikum. Tapi racun di balik itu semua. Yuriduna bihil khuruj ala ulatil umur. Sama dengan haulail khawarij. Inil hukmu illa lillah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Seluruh kezaliman para penguasa, ya, mereka telanjangi habis di tengah-tengah umat. Dan ini yang mereka inginkan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar versi mereka adalah al-khuruj ala wilatil umur. Kudeta. Falladhi yakhruj ala al-wulat. Hadza huwa alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar indahum, versi mereka. Barakallahu fikum, adalah seperti ini. Yang keluar dari ketaatan pemerintah yang sah, dan ini yang mereka maksudkan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sampai detik ini. Fa hada Allahu ahla sunnati wal jamaah lima ikhtalafu fi min al-haqqi bi idznihi. Ditegaskan oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Bersyukur mereka ahlu sunnah yang sebenarnya, karena mereka telah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara yang mereka perselisihkan padanya. Warrabi al-manzilatu bainal manzilatain wahadihi hiyallati khalafu wa'tazalu min ajliha majlis al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala lama su'il al-Hasan rahimahullah an hukmi murtakibil kabirah ajaba bima alih ahlu sunnati wal jamaah qala huwa mu'minun nakisul iman falayukafar bima tukaffiruhu kama tukaffiruhu al-khawarij wala yusuf bil imanil kamil kama taquluhu al-murji'ah bal huwa mu'minun nakisul iman fa huwa mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Ini mazhabnya ahlus sunnati wal jamaah. Prinsip mereka yang keempat, manzilah baina manzilatain. Dan ini yang menyebabkan mereka menyingkir, minggir, berpaling dari majlis al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Di saat beliau ditanya tentang hukum para pelaku dosa besar, beliau menjawab seperti jawaban ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itu adalah mukminun naqisul iman. Mukmin tetap, tetapi imannya sedang mengalami, ya, turun, kurang. Nah, sehingga tidak bisa dikafirkan seperti mereka al-Khawarij, ya. Dan juga tidak bisa disifati dengan keimanan yang sempurna seperti yang diyakini oleh Murji'ah. Al-Murji'ah mereka mengeluarkan al-a'mal an-musammal iman. Bal huwa mu'minun naqisul iman fa huwa mu'minun bi imanihi fasikun bi kabirati. Ma'ruf inda kutub al-aqaid. Tentang ahlus sunnah di saat mereka menyikapi kabair, para pelaku dosa besar. Mereka tidak seperti siapa? Al-Khawarij yang menghukumi kufur. Dan juga tidak seperti Al-Murji'ah yang menetapkan tidak mengapa keimanan yang dicampuri dengan maksiat. La yadurru al-iman ma'al maksiyah. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Falamma jawab al-Hasan bihadal jawab wa kana wasil malta' tilmidhan lahu, cerdas beliau, ya. Apa hikmahnya? Kecerdasan tidak menjamin seseorang itu istiqomah di atas al-ilm, utalabul ilm. Buktinya salah satu contohnya Wasil bin Atha', tilmidan lahu, murid beliau, Hasan al-Basri rahimahullah, ya. Memiliki ideologi lain. Ana aqul innahu la mu'min wa la kafir, dalam menyikapi ashab kabair. Kalau pendapat saya, dia tidak mu'min, tidak kafir. Balhuwa fi fil mangzilati bainal mangzilatain, pertengahan. Yakhruj minal iman walakinnahu la yadkhul fil kufri, dia telah keluar dari keimanan tetapi tidak sampai kepada kekufuran. Fahuwa fil mangzilah bainal mangzilatain, la mu'min wala kafir. Ini versinya Mu'tazilah, tidak mu'min, tidak kafir. Versinya Khawarij berlebih-lebihan, kafir. Halal darahnya, halal kehormatannya, halal semuanya. Perangi Khawarij. Murji'ah terlalu mengenteng-entengkan, bermudah-mudahan, enggak mengapa, lakukan apa saja. Murji'ah. Barakallahu fikum. Fa in mat wa lam yatub fa innahu yakunu khalidan finnar. Versinya Mu'tazilah, jika kabair ini, para pelaku dosa besar, mata kemudian belum sempat yatub, maka dia kekal di annar. Khawarij juga sama, ya. Murji'ah juga sama. Hukum di dunia berbeda mereka, tetapi di akhirat sama. Karena Khawarij mengingkari syafaat, sudah masuk neraka ya gak bisa lagi keluar. Khawarij. Wallahi. Kama taqulu al-Khawarij, seperti ideologinya mereka al-Khawarij. Fa ahdatsul qawla bil manzilati bainal manzilatain wa urifu bidzalik. Ini disebutkan dalam Al-Milal wa Nihal Syahrustani dan juga Syiar Alamin Nubala, bisa dilihat di situ karya Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimallahu taala. Al-Khamis, usul kelima min usuli al-Mu'tazilah, infadul wa'id, ya. Selalu mengedepankan al-wa'id, ya. Yaitu al-wa'id, ya. Janji, ya. Janji Allah Azza wa Jal. Manis, barakallahu fikum. Tetapi apa yang mereka inginkan dari sini, wa yuriduna bihi an-nar la yakhruj minha man dakhalaha. Yang sudah masuk ke dalam annar iyadzan billah tidak akan keluar. Fa ujibu khulud murtakibil kabirah min ahlil kiblat finnar, sehingga para pelaku dosa besar dari umat ini kekal di dalam annar. Wa qalu man istahaqqal adzab la yastahiqqu thawab, kata mereka dan ideologinya mereka, yang sudah berhak mendapatkan azab, dia tidak akan berhak mendapatkan pahala. Sama dengan Khawarij, sama dengan Murji'ah. Mu'tazilah hukum di akhirat sama, ya. Fahadallahu ahla sunnati wal jamaah lima ikhtalafu fihi minal haqqi biiznihi jalla fi'ula. Mahatul bahthil an fil asli sani wahual adl, amma murtakib al-kabirah fayati ba'dahum basyaratan. Adapun yang ingin kita bahas adalah prinsip yang kedua, yaitu al-adil. Sementara menyikapi para pelaku kabair akan datang bi'idznillah azza wa jalla. Yaqul ma'ali Syekh Dr. Hafizullah taala fal adlu wa huwa nafyu al-qadar indahum. Versi mereka yang namanya keadilan, ya, lebih-lebih melewati ayat tentang keadilan. Angin segar bagi mereka. Hadis tentang berbuat adil, angin segar bagi mereka. Tetapi yang mereka inginkan adalah nafyul qadar, mengingkari takdir. Wa hadza ghalatun fihi al-Mu'tazilah wal Jabriyati wa huma 'ala turfain naqiyyun. Bab inilah yang tersesat padanya Mu'tazilah dan Jabriyah. Fal Mu'tazilah yaqulun innal 'abda yastaqillu bi fi'lihi wa laysa lillahi fihi qada'un wala qadar. Versinya Mu'tazilah, hamba itu berdiri sendiri, ya. Allah Azza wa Jalla tidak boleh ikut campur padanya, tidak ada ketetapan, tidak ada ketentuan. Ini versinya mereka Mu'tazilah. Ya. Barakallahu fikum. Tertolak ya, dengan sekian pemikiran manusia, kalau memang mampu, harusnya dokter paling sehat badannya. Ya. Ya. Kalau mampu berdiri sendiri, harusnya dokter tidak mati. Harusnya dokter tidak mati. Nah, paling sehat badannya. Buktinya banyak dokter sakit. Kalau benar, yastaqil bi fi'lihi. Bila itu taufik wal hidayah. Wa innamal abdu huwalladhi yastaqil bi fi'lihi wal amru unuf, menurut mereka. Apa unuf? Ya'ni musta'naf. Apa musta'naf? Lam yuqaddir wa lam yuktab fil lawhil mahfud. Tidak ditentukan, tidak ditetapkan dalam lawhil mahfud. Wa ghulatuhum yaqulun, yang paling ekstrim, Mu'tazilah yang paling ekstrim, mereka menyatakan walam ya'lamullahu qabla wuqu'ih. Allah Azza wa Jalla sama sekali tidak mengetahui sebelum terjadinya sesuatu. Baru mengetahui setelah terjadi. Fi anfunal ilm. Mereka menolak al-ilm lillahi Azza wa Jalla wa haula'i kufar bila syak. Li'annahum idza nafal ilm fa huwa kufar. Ai fahum kufar. Ini kufar bila syakin. Sebab mereka menolak ilm Allah Azza wa Jalla. Amma jumhuruhum fayaqulun Allahu ya'lamuhu walakinnahu lam yuqaddir. Sementara selain hulat yang sedang-sedang saja di antara mereka, jumhurnya, mereka memiliki ideologi lain, Allah tetap mengetahui tetapi tidak ditentukan. Tidak ditetapkan fil lauhil mahfuz. Wa innama 'alima anna hadza sayaqa. Allah tahu ini akan terjadi. Lakinnahu bituni takdirihi minhu, tapi tidak ada barakallahu fikum takdir ya. Dari Allah SWT tidak ada ketentuan. Nah, tahu naam, tapi biduni takdir. Nah, berarti sendirinya hamba mustaqil. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil Wasithiyah yaqul inna sinfal awwal wa humul ladzina yanfunul ilm inqaradu. Para mereka yang paling ekstrim dalam masalah ini inqaradu, hampir punah. Ya. Barakallahu fikum. Awil qail bihi minhum qalil fi waqti Syekh, atau sedikit didapati di zamannya Syekh. Amal akharun, sementara jumhurnya fala yazaluna ilal an baqun, sampai sekarang ada yaqulun innallaha ya'lamuhu lakin lam yuqaddirhu, Allah Maha tahu tetapi tidak ada takdir, tidak ada ketetapan sebelumnya, tidak ada ketentuan sebelumnya. Wa innamal abdu wallati ahdathahu bituni an yuqaddirahu Allahu alaihi, hamba itu sendiri yang mewujudkan tanpa ikut serta napa takdir, tidak ada takdir dalam afalnya hamba. Haula humul qadariyah, mereka lah para pengingkar takdir. Summu bil qadari li'annahum yanfunul qadar, digelari qadariyah karena mereka ya gemar mengingkari takdir, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fayaghluna fi itsbati afalil ibad, mereka adalah kelompok yang berlebih-lebihan di dalam menetapkan af'alul ibad. Nah, sementara ahlus sunnah wasaltun bainahum qadariyah jabariyah. Ini akibat daripada ekstrim di dalam menetapkan af'alul ibad. Sampai kepada tingkatan Allah Azza wa Jalla tidak menentukan. Wa yaqulun humul ladzina yujituna bituni an yuqaddirahallahu alaihim, mereka mengatakan hamba itu sendiri yang mewujudkan tanpa adanya takdir. Sementara ayatnya jelas qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Siapa yang menentukan? Wa amal jabriyah fahumul jahmiyah wa man akhadha biqaulihim fahum alan naqiyud. Mereka kebalikan dari Mu'tazilah di atas. Jabriyah ya, barakallahu fikum. Siapa Jabriyah? Mereka adalah Jahmiyah. Nah, yang mengikuti ideologi mereka Dan mereka tentu berbeda dengan di atas Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah berlebih-lebihan dalam menetapkan afalul ibad, kalau ini yaghluna fi isbatil qadar wal masyiah, berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir, sehingga wayan fauna afalul ibad, saking dia kebablasan, hamba sama sekali tidak ada keinginan, tidak ada masyiah, tidak ada irodah, bablas. Ini mereka Jabriyah. Manhum Jahmiyah. Wa yaqulun al-abdu majbur, bahasa kita mukroh, dipaksa atau dikendalikan atau disetir. Iya. Barakallahu fikum. Laisa la ikhtiyar fi af'alihi. Apa maksudnya majbur? Laisa la ikhtiyar fi af'alihi. Hamba sama sekali tidak memiliki pilihan kehendak di dalam perbuatannya 24 jam sehari-harian. Dia bergerak, digerakkan. Iya. Jalan ya dijalankan, nulis dituliskan. Berkendara ya digerakkan, begitu mereka. Barakallahu fikum. Wa innama yuharrik kama tuharraku rishah fil hawa, seperti bulu yang digerakkan oleh udara. Aw huwa kal mayyit baina yatil ghasil yuqallibuhu, laisa lahu ikhtiyar. Contoh lain seperti mayat, ya terserah siapa yang memandikan, mau dibolak-balik, mau di terserah dia. Nah, itu seperti itu mereka. Laisa lahu ikhtiyar, sama sekali tidak ada ikhtiar dari hamba. Kebablasan saat menetapkan takdir. Ya. Nakid bainal mu'tazilah. Nah, mu'tazilah kebablasan dalam menetapkan af'al. Af'al libat. Sementara ini kebablasan dalam menetapkan ya, af'alullah azza wa jalla. Bablas. Fahum ghalaw fi isbatil qadar wa iradatillahi azza wa jalla. Ini mereka berlebih-lebihan, ekstrim. Wa nafau af'alil ibad, ya. Karena ekstrim dalam menetapkan takdir dan kehendak Allah azza wa jalla, ya, hamba sama sekali tidak ada ikhtiar. Wa tabaruhum mujbarin ala af'alihim laisa lahum fiha ikhtiyarun wala masyiah. Walidzalika summu bil jabriyah li'annam yaquluna bil jabr. Ini penjelasan sudah kita lewati di atas. Jabriyah. Qala ma'ali syekh doktor, ahlu sunnati wal jamah tawassatu kama hiya adatuhum fi kulli umuri din wa hum wasatun fiha. Sementara ahlu sunnah mengambil sikap pertengahan, dan ini kebiasaan mereka di dalam menjalankan agama ini, tidak hanya dalam babul i'tiqad, dalam segala abwab mereka selalu ngambil pertengahan, la ifrat wala tafriyat. Fa asbatu anna lil abdi fi'lan wa masyiatan wa ikhtiyaran wa ikhtiyaran walakinahu la yakhruju bidzalika an masyiatillahi wa iradatihi. Pertama, ahlu sunnah menetapkan hamba itu memiliki fi'il, memiliki masyiah, memiliki ikhtiar, tetapi itu semua tidak lepas dari kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah kan, wa man lam yasha lam yakun. Ini ahlu sunnah. Fa'asbatu lil abdi masyiatan wa ikhtiaran wa iradatan wa fa'alan. Khilafan liman lil jabriyah, yang sama sekali versinya mereka hamba itu digerakkan, disopir, ya. Jalan ya dijalankan dan seterusnya. Tidak. Walakinna la yakhruju an qada'illahi wa qadarihi. Dengan menetapkan itu semua bukan berarti keluar dari ketentuan dan ketetapan Allah azza wa jalla. Khilafan liman lil qadariyah, yang menolak adanya takdir dan menetapkan af'al bagi hamba. Wa hadha huwa alladhi tadullu alaihi al-adillatu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Prinsip di atas ditopang, dilandasi dengan kitab sunnah, falaula anna lil abdi masyiatan wa ikhtiyaran wa qudratan lama azabahullahu ala falihi. Falau kana mujbaran kama taquluhul jabriyah lam yu'adzibhullahu ala af'alihi ay ala af'alin laisa lahu fiha ikhtiyar. Andaikan hamba, falaula anna lil abdi, ya, andaikan mereka hamba tidak memiliki masyiah, ikhtiar dan juga kudrah, ya, kemampuan dalam menjalankan aktivitas hidup, pastilah Allah SWT tidak akan mengadab atas perbuatannya. Dan juga jika mengikuti versi mereka Jabriyah, pastilah Allah SWT tidak akan mengadab atas perbuatan yang dia tidak memiliki ikhtiar padanya. Nah, wa min adillati ahli sunnati wal jamaah qauluhu ta'ala. Di antara bukti, dari sekian bukti-bukti ahlu sunnah adalah firman Allah SWT, liman sya'a minkum an yastaqim. Siapa yang ingin istiqomah barakallahu fikum di atas agama ini, silakan barakallahu fikum menempuh jalan-jalannya untuk istiqomah. Tetap ingat ayat berikutnya, wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kita tidak akan bisa mewujudkan istiqomah itu kecuali dengan kehendak dari Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Qauluhu liman syaa minkum an yastaqim dalla ala annal insan yastaqim ala ta'atillahi bimasyiatihi la yujbaru ala dzalik. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa hamba bisa istiqomah di atas ketaatan Allah Azza wa Jalla itu dengan pilihannya, bukan dengan paksa dia, bukan dikendalikan, tapi hamba itu yang memilih sendiri untuk istiqomah karena dia tahu akibat di balik istiqomah, dan itu yang mereka inginkan. Barakallahu fikum. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akibat dari istiqomah. Barakallahu fikum. Imma an yastaqim wa imma an ya'si. Hamba diberi pilihan, istiqomah atau tidak maksiat. Barakallahu fikum. Fa huwa alladhi yu'min wa alladhi yakfur. Mau kafir, mau mukmin, ya silakan. Hamba punya pilihan. Wa huwa al-mu'min al-kafir al-fasik wal-zani was-sariq wasy-syarib wa nafsuhu. Pilihannya dia. Dan ini jalan hidupnya dia. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fa asbata lil abdi masyiatan fi qawlihi liman syaa minkum an yastaqim. Ayat ini jelas, ya, bahwa hamba itu memiliki pilihan. Ya. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusyd min al-ghay. Ada pilihan. Tidak ada paksaan. Silakan pilih. Barakallahu fikum. Ujung-ujungnya kita akan diberi balasan. Ya. Apa kata Malaikat Jibril kepada Nabi kita? I'mal ma syi't fa innaka mujziun bihi. Silakan. Ya. Perbuat semaumu. Perintah, tapi maknanya tahdid. Karena ujung-ujungnya, ya, engkau akan dihisab, diberi balasan. Barakallahu fikum. Hamba punya masyiah, hamba memiliki iradah. Summa qala wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Hadza raddun ala man 'alal qadariyah. Nah. Dan kalian tidak akan mungkin bisa istiqomah sampai bertemu Allah Azza wa Jalla kecuali dengan yang sudah dikehendaki olehnya. Nah, ini bantahan kepada mereka al-qadariyah, para pengingkar takdir. Ya. Kenapa hamba bisa istiqomah sampai akhir hayatnya di atas talabul ilm? Karena Allah kehendaki. Allah inginkan hamba itu menutup usianya di atas husnul khatimah. Raddun ala haula qadariyah. Fa awwalul ayati raddun al jabriyah liman syaa minkum an yastaqim raddun ala haula al jabriyah wa akhiruha raddun al qadariyah. wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, fa al ayatu fi raddun ala taifataini al qadariyah barakallahu fikum wal jabriyah. Wa qawluhu liman syaa'a hadza raddun ala al jabriyah. Beliau mengulangi lagi alladzina yanfauna masyi'atal abdi wa iradatihi wa annahu yuharrak biduni ikhtiyarin minhu. Firman Allah liman syaa'a, bagi yang menghendaki, yang menginginkan istiqomah, ya silakan, monggo. Yang tidak, ya silakan, fadhal. Itu raddun alal jabriyah, yang menolak bahwa hamba itu sama sekali tidak memiliki masyiah, tidak memiliki keinginan, dan dia digerakkan seperti mayat, digerakkan oleh para pencucinya, ya, yang memandikan. Wa qulu illa an yasha Allah. Ya. Barakallahu fikum, ayat yang kedua, raddun al qadariyah, alladzina yanfun al qadar, yang mengingkari takdir, wa yakluna fi isbati masyatil abdi, yang berlebihan, ya, ekstrim dalam menetapkan kehendak masyiah bagi hamba. Wa yaqulun innal abda yasha walau lam yasha illahu walau lam yuqadir Allah wa huwa yaf'alu wa yasha bibtida'ihi wa ijadihi huwa. Ini mereka, versinya mereka. Nah, billahi taufik wal hidayah. Mereka berlebihan dalam menetapkan kehendak masyiah iradah fi'lan bagi hamba. Nah, wa ba'dhum yaqul Allahu la ya'lam af'al qabla an taqa. Sebagian mereka menyatakan Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui perbuatannya, perbuatan hamba sebelum terjadi. Wa haulahum qulat, mereka lah yang ekstrim. Wa ba'dhum yaqul ya'lamuha lakinnahu lam yuqaddirha. Yang jumhurnya menyatakan tahu Allah Azza wa Jalla menetapkan ilmu nilai yang Azza wa Jalla, tetapi Allah Azza wa Jalla tidak menetapkannya lepas dari takdir dan ketentuan. Hadza huwa mulakhasul bahthi fi hadhil mas'alah. Ini ringkasan dari kesimpulan persoalan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Khatifuddin rahimani wa rahimakumullah. Wa yaqulu ma'ali Syekh Doktor Hafizullah Ta'ala, wal qada' wal qadar tsabitun fi kitabillahi wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Persoalan takdir, nah, itu tentu benar dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu ta'ala alam bisawab bihadal qadar kifayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.